Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dulur-dulur yang sangat dimuliakan Allah dan seluruh warga masyarakat Sarang Meduro, Kecamatan Sarang Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan kali ini Anda masih memberikan kesempatan kepada kita. Pada kesempatan siang dan jelang sore kali ini Anda masih memberikan kepercayaan kepada kita, kepada Maulana, pimpinan dari Mas Gatot Rianto yang datang dari Jawa Timur, tepatnya dari Jalan Raya Pandangan Kerembung di Sidoarjo. Dan terima kasih kepada para mitra kerja kita, ada Ramayana Terbelegarnya Indonesia, ada Max Pro Video Shopping. Terima kasih banyak kerjasama dari kalian semuanya ya. Selamat buat seluruh warga masyarakat Sarang Meduro, terutama kepada dulur-dulur Pak Guyupan Mina Barokah yang punya gawe kali ini. Dan sebelum kita kasih salam hormat kepada para donatur, para nakoda, para nelayan kita, insya Allah seluruh warga masyarakat Sarang Meduro, Sarang Rembang, Jawa Tengah ini senantiasa diberikan keselamatan atas ridhonya Allah. Ya, terimalah artisnya Munata. Thank you. paguyuban Mina Barokah Sarang Madura Rembang Jawa Tengah. Kalem-kalem sing penting asik, alon-alon sing penting kelakon ya. Bokal. Bokal. Bokal stop itu. Sing bisa riko katek ngaling-ngaling mani. Alasan ngalar ngitar mong digawe-gawe. Ison waroh Riko selayo ison berotelan dong Riko makin dun larini susah Riko katek ngeling ngeling mani alasan ngalor kita lemong tiga Riko ring welase. Sedekah laut desa Sarang Madura, salam Rembang. Mas, jangan duduk, berdiri dong, berdiri. Terima kasih, Bas. Tangan dilambaikan semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belakang tetap asik ya. Gedong ono kunci nuno yen wis mati mongso urungo pintu pake kereta Jawa arodane sing banter I'm not afraid to die. godane rungokno rupa manungsa ditutupi ambyang-ambyang disirami banyu ni kembang Allahumma salli ala Muhammad. Kadung terlenjer duwe saya suwi saya elek ati kati arep golek-golek dibani oleh anak kanca cewek kadung ati wis neng arep ngomong alambe mingkem rasane abet ning cangkem sampe awak panas adem gregesi dipek koncone dhewe gregesi lho ya golek-golek tibane oleh anak loh kadung ati wis arep ngomong lambe mingkem rasane abot ning cangkem sampe awak panas adem bonata ramayana sombayang ni umpomo batuk bapak ni opo yo penai tak jami gak tuai raurus masih rawa warisan ni kembang jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siang semuanya. Mina barokah kita goyang-goyang lagi. Matching. Monata. Thank you. Oh, dunia barokah. Hadalun set untuk panjenengan semuanya. Thank you. Kali ini masih insyaallah Mina Barokah semuanya. Paguyuban layan Mina Barokah. Hanya sebatas mengenang wajahmu kasih. Terima kasih matur nuwun. Walau kini kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Mina Barokah asik. Terima kasih. kasih Anissa Rahma, mudah-mudahan perjalanan nanti sampai tujuan dengan selamat. Thank you. setulus murni, kini kau tinggal pergi. Ku merana sendiri, mengapa terjadi? Terima kasih banyak, Mina Baroka luar biasa. Sekapel dong Mas Otik. Oke, ya. Lagu request permintaan dari Mina Baroka. Tinggal dari lo TV. bakal melarat. Golek nong jamu bakal melarat. Sopo ngerti sesuk dadi konglomerat. Sopo ngerti sesuk dadi konglomerat. Oke, terima kasih. Sudah. masih bercanda. Oke, gak usah dihiraukan. Terbagi kini wangi walau tak Selamat siang. Yang kuning-kuning. Bisa nyanyi gak ini yang di depan? Ramayana. Yang di belakang. Asmara. Goyang ya. Ya Mas Yuri. Tuhan keindahan siraman cahaya kasih menghias dalam hati ku terpesona rasa indah ku terpesona Terima kasih. matur suwun. Sarang Madura. Indonesia kita yang pun. Tangannya diangkat lagi. Awas juri. Thank you. diri. Mengapa derita selalu menghantui? Oh, kakak Ramayana, tidak goyang lagi mas bos. Asik, asik. Matur suwun. Perhatian, perhatian. Perhatian, didengarkan semua. Dani. Selamat sore semuanya. Spesial buat Sarah Rembang, satu lagu request dari Anda. Rezekinya banyak ya. Coba katakan. Oh, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.